melok-melok nanggung ya iya iya Radio Kala begitu saya itu menang ya tak belum loh ini mau menang itu enak lho guyutok ya kenapa mau main guyutok menang lho ini mau menang itu enak lho guyutok ya kenapa mau main guyutok enak ya enak ya biasa ya ya alah ya kita ini dari bangsa makanya kita rawat kebangsaan ini sesuai dengan perintah Allah kita arufu saling pengerti pengertian pengertian itu barang larang mahal harganya karena apa? Kita ini memang bangsa ini terdetak berbeda beda ya oke selain ini lagu kita ini ya sumber nyanyi ngono jare rada iki gayane ngaji wong Indonesia ngene iki jane nyamine barang baru menit tung ya ya setengah dangdut ora apa-apa kok tabir kepalsuan yo Loh, Bon. Wis elek nek pengantin baru. Ya semua ini awalnya ini kan karena pengantin baru jadi lahir. Saya ingatkan kembali. Jadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku ya juga karena pengantin baru. Ya orang-orang pengantin nanti orang anak-anak. Kecuali tanam di luar musim. Jadi jadi orang Indonesia prinsipnya sih jis masih beda-beda terima ya mulai Islam itu karo Gusti Allah itu ada ibadah yang paling pokok yang melibatkan wong sak dunia bareng ini yang sholat itu isik-sik-sik waktu ini waktu asar teng Indonesia kali waktu asar teng Maghrib apa waktu asar teng Maghrib ini kok Maroko ini kok itu waktu ini lapor dok ini mungkin tengah hari kono waktu ini sih kono lagi asar ini Maghrib kono subuh lapor dok kosong lapor dok waktu ini buka Arab isi tengah dino tapi ada ibadah ini yang podo serentak bareng tip orang itu beda ini aku jenengannya wukuf teng Arafah ini aku yang bareng dari siji nih kalau itu juga aku lapor tuh orang Islam ini karena orang Islam ini nabi ini nabi paling akhir nabi milenial. Nabi yang paling akhir harus diingatkan kepada sejarah Nabi sebelumnya karena penerus. Ya mula Nabi Musa itu dikongkon haji tilik Jabal Rok. Rok karena dari situ pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Dari situ menjadi berbeda beda. Masih yo Jepang yo asale kok kono. Masih yo dadi Londo asale yo teko kok. Kono, wong Eropa ngarani Adam and Eva, wong kene ngarani Adam dan Hawa. Yo kok kono kabe. Namun wong Islam kok ndelok Jabal Rahmah, macak ora pangling ning wong sak donya niku asale po padha. Lha mulo sakjane wong Islam dhewe kan diulangi rukun contoh begini iki. Awak dhewe pengajian. Ana Jepang, ning mriki ana Jepang, teko mriki ning ora wonge sing teko mriki speaker, speakere teko iki Jepang lho iki. Iki teko rene. Wong Cina teko rene, gawake kipas kipasane. Wong Cina rene gawakno rokok. Nek lungo haji awak dhewe sing gaweke pesawat wong Yahudi. Nek Yahudi mati sampean lungo haji nglangi lara rukun. Nek dandan artis kita di belakang ini dandan. Niku wedake Prancis. Wangi tur apik nek diwedakno ra. Lah ini wedak kendal elek wong beras diceplok belum tengka. Baik, saya ada rukun biasa begitu. Jadi kumulak nak lah. Mulanya kita rukun ya Allah. Bahkan dalam sejarah agama-agama besar kita pikir ono sing podo. Teng Islam ono jenengane Ibrahim, bojone Sarah. Teng Yahudi Nasrani ono Abraham, bojone Sarah. Teng Hindu ono Brahma bojone Saraswati lho Saraswati Saroh iki kira-kira piye lho lho mulo Islam itu dijak rukun lho mulo Islam itu dihentikake kali Nabi mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin sapa sing dikersake dadi apik karo Gusti Allah diparingi ngerti teng urusan agama. Lah khairan niku nakira, khairan niku nek nakira maknane khairan kamil lan keapian kang sampurna. Nah, keapian kang sampurna ora mungkin teke menungso, wong menungso ora sampurna. Sampurna mulo apike menungso niku bareng bareng. pelajaran kaya pengajian iki apik. Nek didelok sing paling apik ku kula iki sing paling apik ning pengajian iki. Rasa protes sampean. Apa ana sing disuguhi tekan ora mek ku lodok. Kandane aja disuguhi larutan ya langsung dikandha digawa larutane. Ora ngeyel wis langsung. Wong paling apik ora dieyel. Lha tapi apik kula lho ra iso terus aku paling apik wong apik kula ra iso ngadeg dhewe anane kula apik soal e eneng panitia sing gawe pengaji pengajian. Nek ana panitia sing gawe pengajian kula ya ra ketok apik. Iya lha ra dikeke pengajian apa kula lungguh ning kene ya ora. Lha nek wis ngono sing apik sapa? Panitia mesti nek panitia nek kula ya apik kula. Wong aku ra teko ya panitia ngelek. Wah, jadi kayak lorot tak wes ribut. Nek tambah si Jimen nih sampaian melu-melu ape? Gara-gara aku lo, lalu aku belum lugu yang beri. Mula jenenge pengaji, pengaji ni lalu saya belum belas yang beri. Ini kau orang pengaji yang jenenge check sound. Ape ini saya nggak terdewi. Lalu mula mau ngape yo jo kemelinti yo. Ini saya nggak terdewi. Apa dewi seneng ngaji, wetengi warak soalnya mangan. Mangan itu macam-macam. Wong dungane mangan itu Allahumma barik lanao lanao mutakalim alwel. Mula wong mangan itu ya sing mandur sopo, sing gawe singkal sopo, sing panen sopo, sing gawe selep sopo, bareng-bareng. Dadi enak dibumboni kita. Sing mandur mrica ya sopo, sing mandur kumir sopo, sing mandur bawang sopo. Bareng ngono bumbu dicampur dadi siji jenenge manggone jenenge to cowek, saya gawe ke cowek yang bu sopo ya, sampai jelas tahu takok pas gawe cowek niku banyu nih kurang duyu ira lo. Wong cilik kula niku seneng kan idolanan lemah duyu. Wong cilik kula kesel, wong kula niku manusia zaman kol. Iya nek dolanan kan lemah dikerok-kerok disikok ya wis duyu. Loh. Sampeyan ra ngalami sing anak milenial iki nek kula kesel. Iki belum. Kalau orang nak dijek tu, tinggi. Terus Arab utah ditambahi meneng. Iya, engkau dah dikoyok koyok anu koyok pak mak mako atau ni kau. Engkau dah buat kerjaan tu cakap sahabat kau kencorin kok mana dia? Jadi kau ni manusia zaman, orang zaman kan manusia milenial, manusia yang tidak terlalu indah. Ini dunia mulai lah indah orang milenial ini. Lo masuk dunia ini saja lo handphone. Zaman ku indah pengen delok TV nyetrum lo aki. Mungkin udah? Nyetrum lo aki. Mungkin aki mentek TV ini mingkuk. Gini. Begitu bal-balan harus gol. Biasa. Pengen delok gajah Afrika nentek ini flora dan fauna, wis wayahe siaran digenteni Pak Harmoko. Wong bareng kita biasa ngono sabar wong ya niku. Wayahe siaran diganggu karo Pak Murdiono jadi ngono iki sak menawi. Lha kene iki sak menikmati indahnya rembulan. Nek ana rembulan lho playon rono, playon rene. Makanya nek merayu kekasihnya pakai rembulan, wajahmu seseri indah purnama. Oh. Kah milenial rayu aneh-aneh. Jadi apakah bapakmu supir penjara? Kenapa mas? Karena engkau mampu memenjarakan aku dalam hati. Kalau kita dulu jatuh cintain dan kirim surat. Kirim surat orang awam, kirim surat boleh kertas warnanya pink. Ambune mawar, jangan keliru bau kamboja. Tuh di situ. Pintar merangkai kata-kata, wong biyo namanya itu mesin lah. Dik, malam ini aku merindukanmu. Benar-benar rindu. Sampai setiap melihat bayang-bayang sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu. Lho wong biyo, ini sisa-sisa. Sakitnya luar biasa. Semenjak kau tinggalkan aku masuk ke penjara suci. Melebu ke pondok maksudnya. Sakitnya luar biasa hatiku. Tanpa dada, tanpa begini-begini kau meninggalkan aku. Sekarang aku terbalut sepi. Aku merasakan benar-benar seperti kata seorang penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Orang lu berdarah di sini. Maka malam hari ini kupaksakan, kutulis saja rindu untukmu. Kau di sana, aku di sini. Tapi aku yakin malam hari ini engkau dan aku duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Wah, kirim. Tasa iki cintane lucu, foto cepret kirim. Wah. Ya, betapa tidak indahnya hidupmu. Ya, sesungguhnya seru deh. Orang tidak seru. Hidupmu memang tidak seru karena kamu orang milenial. Nah, kita ini orang-orang kuno, orang-orang lama yang masih merasakan nikmatnya, indahnya hidup. Dari bilang, duh, rasanya sih terasa deh. Tenang nih. Ya gue ini kesel salin lah popo kan. Salin. Ya Allah, keringetin lah. Ya salin. Gue timbangannya pingsan. Itu salin. Ya salin. Siap. Nah, salin. Kenapa masih masuk. Saya salin. Ya Allah, aku kudoso sama yang tak res. Itu aku khawatir kalau KPPS. Kayak aku tak semabut ya. Semabut. Ya, tak semabut ya. Jadi lah. Jadi, kita lagi bagiannya, insya Allah. Benar-benar punya keindahan yang luar biasa kita di Indonesia. Mulai jauh, bapak enak, jadi dilakukan dari orang Indonesia. Terasa macam-macam. Sekali Malaysia, memang. Panjang kita memang berbeda. Beda, Malaysia kuapok begitu impor teroris kemana-mana. Negara ini dicap sebagai negara teroris. Baik ini dirapikan, wes rapi. Terus yang cili-cili diulangi di film Upin ini. Upin, kembali diserahkan sama si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin dari kecil sudah diajarkan harus mengerti perbedaan anak bangsa. Mulai diulangi koncoan jenengane jarjit biar tidak lupa bahwa di Malaysia ada anak-anak India. Biar dia enggak lupa ada anak-anak. Tapi Cino, dia tokoh cilik jenengi Mei. Agar dia enggak lupa ada anak-anak Indonesia dikenalkan dengan tokoh Susanti. Indah. Amerika kalah di Vietnam, bangsane diajarkan bikin film Rambo 1-5 cek ora isin. Bangsa Amerika biar enggak malu kalah di Timur Tengah bikin film Hot Shot. Biar enggak malu dengan terorisme bikinkan film 12 Strong. Amerika biar enggak malu dengan Jepang bikinkan film American Samurai, American Ninja, bahkan ninja terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise kayak judul The Last Samurai. Biar gak malu dengan Cina bikinkan American Shaolin, American Kung Fu. Jepang ya biar gak malu terjadi pembantaian antara rezim Tokugawa dan restorasi Meiji, bikinkan film anak-anak Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin. Wah, kalau biaya kalau biaya zaman no memang biaya zaman all biaya zaman to yo. Iku mawon nanti terus sih kali kiai liane malih kali dangdutan gula pindah kan Gunung Pati ya. Isi amene sakno sing mriko. Muga-muga sedaya barokah. Eh, mangke ini sing terus sih malih iki ya. Ampun pindah. Ampun ganggu kula mriki mlaku ya, awas ya, banjar. Eh coba. Mangke mawon sik suwe iki gek jamene kok ngitungane iki kiai sik akanku. Bagian donga, bagian pidato meneh sik ana wis sedo dadi tutup leren sik ora sangat dek. Tak gentenan, kalau perjanjian ni kalau ngoten ibu bawa aku jam songo rampung, lu ini jam tak minit lu, jam 10 ya, terus sih naya terus naya semoga sudah barokah, semoga bangsa ini jadi bangsa sing sae, menjadi bangsa yang saling bisa mengayomi, dan kita jadi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lu kok ngapain? Merapat, semua merapat. Ini langsung lewat sana kan? Sama ke sana atau dengan Pak salah suci Pak. Maju udah. Jalan. Jalan ngarep, ngarep.